mantapkan langkahmu. Beriman, beriman, berilmu, berilmu, beraksi, bersaksi, satu hati, satu kasih dalam nama Yesus. Kami untuk Tuhan, ilmu kami untuk Yesus, aksi kami bagi Tuhan, jadi kami saksimu. Kami siap untuk beraksi, kami siap untuk beraksi, karena kami mau menjadi orang kemasa kini.